بما يقولون. Kalau satu sebelumnya, karena yang laku alat-alat. Jaringan kita jelek. Jelek jaringannya. Jelek jaringannya. Enggak kedengaran suaranya. Enggak tahu. Kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar Surah Al-Baqarah dari juz yang ayat ke-256. Ya, baik. Silakan dibaca. Untuk peserta yang baru, karena hanya belum tahu kemampuan antum, tunjuk tangan aja ya yang siap baca, ya tunjuk tangan aja nanti insya Allah saya akan aktifkan. Baik, silakan Bu Dahyalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wali, salah ya? La ikraha ya Ustaz. Iya, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas kebenaran dari yang sesat. Dan siapa yang ingkar? Kafur. Siapa yang kufur kepada Tagut? Dan siapa yang kufur kepada Tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada jalan yang teguh. Urwa itu tali ya, ikatan tali yang kuat. Ia telah berpegang pada ikatan tali yang kuat dan tidak akan putus baginya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lah itu lafian diljinsi ya Ustaz ya? Ya lah, nafiyatun diljinsi, tamalu amala inna. La nafiyatun lil jinsi. Ikroha isim la fiddin jar majrur sebagai khobar la qad harfu tau tahkikin tabayyana fi'lun mudhari harus ju sebagai fa'ilnya tabayyana ya tabayyana itu bukan fi'il mudhari madi ya. Ya, fi'il madi. Tabayana ya tabayanu. Ar-rusdu fa'il minal ghoi jar majrur. Fa afu afin man isim mausul sebagai mubtada. Yakfur fi'lun mudhari majzum biman. Itu Ustaz. Ya, jadi dia yakfur itu majzum karena sebagai fi'il syarat ya. Majzum biman karena sebagai isim syarat. Fi'il syarat. Bitawuti jar majrur wa harfu atfin Yu'min maktub bi yakfur billahi jar majrur fa harfu atfin qad harfu taukikin istamsaka maf'ul ma fi'il madi bil urwati jar majrur al wusta na'at dari urwati. Betul enggak Ustaz na'at? Betul. La harfu nafin in fi soma ini lanya sama kayak la ikrafiddin. Jadi ini namanya la nafiyatun lil jinsi. La lafian nafiyatun nafiyatun lil jinsi. Nafiyatun lil jinsi. In fi soma isim la laha jar majrur sebagai khobar la. Wa hatfu atfin Allahu lahfudzalala sebagai mubtada. Sami'un khobar, alimun khobar. Baik. Likamali hadad dini. Oh, likamali hazad dini. Hazad dini. Watadoha ayatuhu. Wattidahi. Wattidahi ayatihi. Wattidahi ayatihi. La yuhtaju ilal ikrohi. Alaihi liman tuqbal minhum al jizyatu liman tuqbalu minhum al jizyatu faddala ilu bayinatun khabarnya yattadihu biha al-haqqu minal batili wal huda minal dalali famay yakfur bikulli ma ubida min ubida kan ya. Ada harakatnya. Ma'udha min dunillahi wa yu'min billahi faqad tabata wa istiqama. Nah, ini film adi, Bu. Faqad sabata wa istiqama. Faqad sabata wa istiqama ala tariqatil Musla. Wastamsaka minad dini bi aqwa lan kita alahu wallahu sami kan sebenarnya bacanya kalau mau di spesifik la in kita alahu ya, cuma kalau kayak ini di wasal lan kita alahu. Baik, lanjut. Lan kita alahu wallahu samiun li aqwali ibadihi alimun biniyatihim wa af'alihim wa sayujazihim ala zalika. Di kamal ini apa Ustaz ya? Karena kesempurnaan agama ini. Oh, kamila ya. Karena kesempurnaan agama ini. Dan kejelasan ayatnya. Tidak diperlukan untuk memaksa. Kepadanya orang yang darinya diterima jizyah. Orang yang darinya diterima jizyahnya. Maka terus Bu. Maka dalil-dalilnya itu jelas. Oh, dalil ini jadi. Maka dalil itu jamaknya dalil, Bu. Jamaknya dalil itu dalil. Yang menjelaskan hak dari yang batil. Dan menjelaskan yang hak dengan yang menjelaskan dari yang batil dan petunjuk dari yang sesat. Dan siapa yang kufur dengan semua apa yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berada dan istiqomah atas jalan yang benar. Nah. dan telah berpegang teguh pada agama dengan sebab yang paling kuat. Disebab yang paling kuat dan tidak akan terputus dengannya. Dan Allah Maha mendengar perkataan hamba-hambanya, Maha mengetahui niat mereka dan perbuatan mereka, dan akan membalasnya. Dan yang demikian akan Allah akan membalasnya yang demikian itu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu ya. Kalau jazakallahu wa jazakallahu khairan gitu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada paksaan di sini adalah bagi orang kafir yang diambil darinya jizya. Ya. Dari orang kafir yang diambil darinya jizya. Karena memang dalam konsep daulah Islam ya, dalam konsep negara Islam, ketika misalnya kita punya tetangga negara kafir, maka ada tiga pilihannya. Yang pertama berperang, ya. Kemudian kalau sama-sama kuat, bisa perjanjian damai. Atau yang ketiga, kalau dia yang lebih lemah, bisa diminta jizyah dari mereka. Ya. Jadi ada tiga tawaran untuk negara tetangga yang kafir. Antara diajak berperang, sampai ketahuan mana yang kalah, mana yang menang. Atau yang kedua, kalau kita tahu bahwasanya mereka sebetulnya secara kekuatan lebih kuat, tapi mereka pun gak mau berperang, ya, maka bisa di ajak untuk membuat perjanjian damai. Atau yang ketiga, ya, kalau mereka menyerah tanpa peperangan dan mereka membayar jizyah, maka hak-hak mereka dilindungi. Hak-hak mereka dilindungi, ya. Orang kafir itu dalam konsep negara Islam itu ada dua ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ada kafir yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi. Mereka adalah yang menzalimi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, maka ini kafir harbi. Sementara kafir zimmi, sesuai dengan namanya zimmah, zimmah itu kan artinya ahlu zimmah ya, orang yang dilindungi oleh kaum muslimin, sebagai konsekuensi dari pembayaran jizyah mereka. Nah, orang-orang kafir zimmi ini tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, ya, karena dengan mereka membayar upeti itu cukup bagi mereka, ya. Hak-hak mereka ditanggung oleh kaum muslimin. Jadi tidak ada paksaan. Kenapa tidak ada paksaan? Karena agama Islam ini telah sempurna. Ayat yang menjelaskan tentang Islam, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, ini sudah sangat jelas. Sehingga tidak perlu lagi dipaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Sungguh telah jelas yang benar dari yang sesat. Ya, karena memang Al-Quran ini berisi tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan berbagai masalah syariat, mana yang Allah larang, mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah perintahkan, mana yang hak, mana yang batil, sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya paksaan dalam masalah agama ini. Maka siapa saja yang kufur kepada tagut, apa itu tagut? Nah, tadi di tafsir sudah disebutkan ya. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah, maka itu adalah togut. Jadi, misalnya orang Jepang menyembah api, ya, orang Majusi, maka api adalah togut. Ada pohon angker, ya, kemudian iblis dan sebagainya, dia tidak mau beriman kepada tagut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah berpegang teguh dengan ya ikatan tali yang kokoh yang tidak mungkin terputus. Ini adalah kiasan bahwasanya kalau seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, ya. Maka dia akan selamat karena dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus, ya. Karena kalau kita memegang tali yang rapuh, tentu kita akan terperosok ke dalam jurang yang dalam. Tapi tali Islam yang kita pegang ini merupakan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin terputus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijunahum minadz dzulumati ilan ilan nur. Kebalik. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir itu pemimpin orang-orang yang... Wali-walinya. Wali-wali mereka adalah taghut. Wali-wali mereka adalah taghut. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya ke kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka akan di dalamnya kekal seterusnya. Ya, mereka kekal di dalamnya. Taib. Mereka akan kekal di dalamnya. Allahu adalah mubtada. Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada. Waliyun khobarnya. Alladzina isim mausul. Amanu fi'il madhi. Alwawu sebagai fa'il. Al-amanu adalah sila mausul. Yukhrijuhum fi'il mudhore. Hum sebagai maf'ul bi-nya. Minadzulumati jar majrur. Ilan nuri jar majrur. Wa harfu atfin. Alladina mubtada. Kafaru alwawu sebagai fa'ilnya. Kafaru adalah fi'il madhi. Alwawu sebagai fa'ilnya. Jumlah kafaru adalah khobar. Ntar dulu. Oh, belum. Emangnya kalimat ini sempurna dengan kafaru? Belum. Oh, iya. Belum. Belum. Kafaru adalah yang tadi itu. Ula'ika isim isaro. Ura ula'ika. Hum mudhafilaika. Udah aja Pak. Antum kayaknya kelewatan tuh. Waladina kafaru awliya'uhumut taghutu. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Waladina kafaru. Waladina kafaru. Awliya'uhum. Sekarang awliya'uhumut taghut. Iya. Awliya'uhum. Awliya'uhum. Ini mubtada dan khobarnya nih, awliya'uhum mubtada, humnya mudhafilai. Oh. Awliya'uhum, awliya itu mubtada ya tadi ya. Humnya mudhafilai. At-tahutu khobarnya. Yukhrijunahum yukhriju fi'il mudhore. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Hum maf'ul binya. Minan nuri jar majrur. Ila dzulumati jar majrur. Ulaika isim isyara. Ashabun nar. Ashabu kan ulaika kan mubtada ya. Ashabun bagi khabarnya. Heeh. Belum. Iya betul. Ashabu sebagai khobarnya, an-nari sebagai mudhof ilai, hum, fi hum adalah mubtada, fiha jar majrur, khaliduna fi'il mudhari ala wawu sebagai fa'il, jumlah khaliduna adalah khobar daripada hum tadi. Mana yang fi'il mudhari Pak? Khaliduna, khaliduna kan isim fa'il ya. Isim fa'il ya, maaf. Khaliduna isim fa'il. Khobarnya. Khobar daripada hum tadi. Khaliduna isim fa'il. Allahu yatawallal mu'minina inasrihi wa taufiqihi wa hafzihi yukhrijuhum minadh-dhulumati wa hifdhihi yukhrijuhum min dhulumatil kufri ila nuri imani walladzina kafaru ansaruhum wa auliya'uhum wa al-andadu wal awthanu ad-din alladzina ya'budunahum min dunillahi yukhrijunahum minan nuri imani ila bil imani yukhrijunahum min nuril imani ila dhulumati kufari al kufri ulaika ashabun nari al mulazimunalaha hum fiha baquna abadiyan la yakhrujuna minha. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dengan pertolongannya dan dengan petunjuknya dan dengan pemeliharaannya. Dia mengeluarkan dari kegelapan yang kekufuran kekufuran kepada cahaya iman, cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir itu penolong mereka dan pelindung mereka anda itu tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan-tandingan selain Allah. Berhala-berhala. Dan berhala-berhala yang mereka berhala yang mereka sembah ya dari selain Allah. Yeah. Mereka mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada kesesatan, kegelapan dan kekufuran. Mereka itu penghuni neraka al-mulajim menyala. Senantiasa di dalamnya. Yang senantiasa apa maksudnya? Lazim itu kan selalu. Oh, yang selalu di dalamnya. Mereka di dalamnya kekal seterusnya. Mereka tidak keluar darinya. Ini bukan yukhrijuna ya, misalnya. Yakhrujuna ya. Keluar darinya. Mereka keluar. Iya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah penolong, wali itu adalah penolong atau pembela. Allah adalah penolong orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang-orang yang beriman, pembelanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolongnya, Allah yang memberinya petunjuk, Allah yang menjaganya. Dan Allah yang mengeluarkan kita kaum muslimin dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Sementara orang kafir, para penolong mereka adalah taghut. Taghut tadi kita bahas, ya kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah, maka itu adalah taghut. Di mana taghut ini yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Mengeluarkan mereka, mengeluarkan orang kafir dari cahaya keimanan menuju kegelapan kekufuran. Jadi yang dilakukan oleh taghut, para syaitan dan ya semisalnya, itu justru malah memalingkan manusia dari keimanan, dari petunjuk, menuju kekufuran dan kesesatan. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Dan ini merupakan akidah al-sunnah wal-jamaah, di mana kita mengakui bahwasannya orang-orang yang kafir Allah subhanahu wa ta'ala, mereka di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal abadi di neraka selama-lamanya. Ini adalah hukuman bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan. Siapa sekarang? Untuk peserta baru, silakan tunjuk tangan ya, kalau yang udah siap baca. Pak Andri, silakan baca pantun. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Artinya dan tidakkah apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mendebat Ibrahim terkait Rabbnya, an atahu Allahul mulk, yaitu yang Allah berikan kepadanya, ya, karena Allah telah memberikan kepada orang tersebut kekuasaan gitu ya, kerajaan. Ya Allah telah memberikan kepada orang tersebut kekuasaan ketika dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata Rabbku yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan, maka orang tadi yang menebat mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah matahari itu dari arah barat. Maka terdiam sendiri. Matahari itu dibungkam. Terbungkam ya, dan terbungkamlah orang kafir, orang yang kafir tadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. alam, harfu jazmin. Harfu jazminnya juga nih, atau istifham. Iya, kalau mau dicicil boleh. Alhamzatu harfu istifham, lam, harfu nafin, wa jazmin, itu boleh. Harfu jazmin, fin. Tara, fi'un mudhari'un majzumun bi alam. Kemudian fa'ilnya, fa'ilnya anta. Anta, ya betul. Damir mustatir, ya udah anta. Ilal ladzi jar wa majrur haja fi'lun madi, fi'lun madin ya. Wa fa'iluhu damir mustatir, ya udah. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Ladzi ya. Fa'ilnya balik ke ladzi. Oh, alladzi. Kan yang menebat Ibrahim, siapa yang menebat yang itu kan? Iya, benar. Alladzi Ibrahima maf'ul bih fi rabbi, fi rabbihi, fi rabbi jar wa majrur alha'u mudafun ilayh an harfu nasbin wa masdariyin atahu Allah ata fi'un madin, fi'un madin ya, iya, fi'un madin fa'ilnya. Dulu haknya itu adalah maf'ul bi, Allahu lafzul jalala sebagai fa'il. Al-mulka fa'il, maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi yang kedua nama. Id, id harfu ini ya, apa sih? Fur'i. Itu zarfiyah. Azr. Oh, harfu zarfiyah. Qala fi'lun madin. Ibrahimu fa'il, Rabbia, Rabbi, Rabbi. Oh, ya. Rabku adalah yang menghidupkan mematikan. Tapi Rabbi mutada kan? Mutada. Ya, ya, ya mutakalim berarti sebagai namanya mudhofun ilaih ya. Rabbi mutada alladhi isim mausul sebagai khabarnya. Oh iya, alladhi isim mausul sebagai khabar. Yuhyi fi'lun fi'lun mudhari. Fa'ilnya itu kembali ke wa itu. Oh, alladhi ya. Alladhi. Wa harfu atfin yumitu ma'tufun ala yuhyi. Qala fi'lun madin. Fa'iluhu domir mustatir yang ada huwa ya sedih. Naam. Huwa ana ini mubtada lagi. Ya, ana uhyi, uhyi berarti fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Fa'ilnya ana ya. Kenapa sih? Fa'ilnya ana. Oh iya, fa'ilnya ana. Jumlahnya sebagai apa? Khabarnya ana itu kan. Khabarun tada. Wa harfu atfin umitu maktufin ala uhi. Qala fi'lun madin domir mustatir yang udah ada huwa. Domirnya, oh, fa'ilnya Ibrahim. Ibrahimu sebagai fa'il. Fa harfu ini isti'naf aja sudah ya. Boleh. Harfu isti'naf inna harfu tawqidin nasbin. Allah lafzul jalalah isim inna yati fi'lun madin fi'lun mudhari'un fa'ilnya huwa itu Allah lafzul jalalah jumlahnya sebagai khabar bisyamsi dulu ya bisyamsi jar wa majrur jumlahnya sebagai khabar inna minal masyriqi jar wa majrur fa harfu harfu isti'naf harfu isti'naf boleh terus isti'naf fa ti a ti berarti sorry a ti iti kalau mau dibaca pisah oh, gitu iti iti, iti apa namanya fi'lu amrin oh fi'lu amrin ya fi'lu amrin fa'ilnya itu anta anta ya. Oh, iya kan datanglah oleh datangkan olehmu gitu kan? Oh, enggak. Anta biha jar wa majrur minal maghribi jar wa majrur fa harfu isti'naf buhita fi'lun madin mabniun majhul alladzi ism mausul sebagai fa'il ya sini sebagai apa namanya naibul fa'il kemudian kasara fi'lun madin fa'ilnya alladzi kemudian wa harfu isti'naf Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada la harfu nafiin yahdi fi'lun mudhari'un fa'ilnya kembali kepada Allah kemudian al-qawma ini maf'ulun bi az-zalimina namanya na'tun lil qawm na'am tas maksudnya hal aita ayyuhar rasulu a'jaba ya maksudnya a'jaba min haliha zalli hal ra'aita ya rasulu a'jib ya oh a'jib ya a'jib min hali hadzalladzi jadala ibrahima alaihi salam alaihi salamu fi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi li anna allaha a'tahu al-mulka fatajabbara wa sa'ala ibrahima man rabbuka faqala alaihi salam rabbi alladhi yuhyi al-khala'iqa fatahya wa yaslubuha ya sini ya wa yaslubuha al-hayata fatamuta al-hayatu oh wa yaslubuha al-hayatu fatamutu fahuwa al-mutafarridu bil-ihya'i wal-imatati qala ana uhyi wa umit ay aqtulu man aradtu qatlahu aqtulu man aradtu qatlahu wa astabqi man aradtu istibqa'ahu wa qala lahu ibrahim innallaha alladhi a'buduhu a'buduhu ya'ti bisyamsi minal masyriqi fahal tastati'u taghyira hadhihi sunnatil ilahiyyati bi an taj'alaha ta'ti minal maghribi fatahayyara hadhal kafiru kan fa'ilnya fatahayyara hadhal kafiru wanqata'at hujjatuhu wanqata'at hujjatuhu sya'nuhu sya'nu zalimina la yahdihim Allahu ila al-haqqi was-shawab. Apakah kamu melihat wahai Rasul a'jib itu apa maksudnya? A'jib. Ya maksudnya takjublah dengan keadaan orang yang mendebat Ibrahim. Nah, dari orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tauhid dalam hal tauhid Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang tadi dan dia sombong ya dia. Yeah. Dia merasa sombong dan bertanya kepada Ibrahim siapa Tuhanmu? Maka berkatalah Nabi Ibrahim, Rabku adalah dia yang menghidupkan para makhluknya, maka menjadi hiduplah makhluknya, dan fa wayaslubu wayaslubuha itu dan mencabutnya, mencabutnya, mencabut kehidupan dan mencabut kehidupan. Berarti al-hayata, bukan al-hayata sebenarnya. Al-hayata ya. Wayaslubuha al-hayata, mencabut yang mati, maka yang mati itu mati. Maka dia al-mutafaridu berarti yang sendiri gitu deh. Ya. Yang sendiri dalam kehidupan, dalam dan menghidupkan dan dalam menghidupkan. Dalam menghidupkan dan mematikan. Kemudian orang yang menyebut tadi mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maksudnya adalah aku membunuh orang yang aku ingin bunuh dan aku akan apa istilahnya dimaafkan bisa dia atau di ya, aku membiarkan ya aku membiarkan yang aku ingin biarkan. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang aku sembah mendatangkan matahari dari timur, maka apakah kamu dapat mampu merubah apa namanya sunnatullah ini atau sunnah ilahiyah ini dengan menjadikannya datang atau terbit dari barat. Barat. Maka fatahayyara itu terheranlah orang kafir ini. Terheranlah orang kafir ini dan terputuslah hujahnya. Keadaan mereka seperti keadaan orang-orang zalim yang Allah tidak berikan hidayah kepada mereka, kepada kebenaran dan ya kebenaran, kepada kebenaran. Baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Apakah engkau melihat ya bagaimana menurutmu orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabb-nya, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim bersama raja Namrud ya. Bersama raja Namrud. Yang Allah berikan kekuasaan kepadanya. Ini maksud sini adalah raja Namrud. Idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Raja Namrud itu berkata, aku pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Lalu kemudian diambil dua orang, dihadapkan di depannya. Satu orang dibunuh, satu orang dibiarkan. Lalu dia katakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, ini jawaban dari Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia dipanggil dua orang, satunya dia bunuh, satunya dibiarkan, lalu dia katakan ana uhyi wa umit. Kemudian qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti, qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Kemudian Ibrahim pun berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah dari arah barat, maka terbungkamlah orang kafir. Setelah ya Raja Namrud ini mengatakan ana uhyi wa umit, membantah ya, ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan aku pun bisa menghidupkan dan aku pun bisa mematikan, maka Nabi Ibrahim berpikir, apalagi hujah yang bisa disampaikan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah dari arah barat. Tentu, ya Raja Namrud ini manusia biasa, enggak bisa apa-apa. Ketika mendengar hujah ini, dia pun bungkam. Ya, dia pun bungkam. Fabuhital ladzi kafar, maka terbungkamlah mulut orang kafir. Itu Raja Namrud ini. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwasannya terkadang dibutuhkan kepandaian dalam merangkai kata. Kepandaian dalam membuat sebuah hujjah yang diambil dari logika kita, sehingga tidak bisa dibantah oleh lawan debat kita. Ya meskipun ya seringkali ya betapapun kita memenangkan perdebatan, orang kafir tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang kafir, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang ya, kaum yang zalim. Nah, orang yang kafir adalah orang yang zalim, ya. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan. Maka itu adalah seburuk-buruknya kezaliman. Baik, ya. Kita lanjutkan. Silakan Ibu Rani. Ya, Bu Rani. Ya. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'athahu. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau seperti orang-orang yang melewati sebuah negeri dan negeri itu telah roboh ya atas atap-atapnya gitu ya Ustaz. Telah roboh atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali setelah matinya. Kemudian Allah mematikannya 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah berkata, berapa lama kamu mati? Dia berkata, aku mati 1 hari atau 1/2 hari. Kemudian Allah mengatakan, ya, bal labista, padahal aku mematikan, kamu mati, padahal kamu mati 100 tahun, maka bagaimana, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang namanya tasanna, yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah Marina janganlah ke ayat alimas dan apa ya kami jadikan agar kami menjadikan engkau pelajaran bagi manusia dan lihatlah kepada idom tulang belulang bagaimana kami menyusunnya kembali kemudian kami balut dengan daging. Ketika telah nyata bagi bagi mereka ya baginya. Telah nyata baginya. Dia berkata, saya mengetahui bahwa Allah menguasai atas segala sesuatu. Au ini apa ya Ustaz? Harfu atfin. Ya. Au harfu atfin kalladhi jar majrur marra fi'il madhi ala qaryatin jar majrur. Al wawu harfu atfin hiya ini di sini mubtada ya, khawiyatun. Wawunya wahal ya, wawunya wahal. Ya, wawunya wahal. Hiya mubtada khawiyatun khobar ala urushi jar majrur ha mudhaf ilaihi qala fi'il madhi apa namanya? Fa'ilnya huwa ya. Anna ini isim istifham yuhi ya, yuhi fi'il mudhari apa namanya? Yuhi ini fa'ilnya Allah ya. Naam. Hadhihi sebagai maf'ul bih ba'da dhorof mauti mudhof ilaih ha mudhof ilaih alfa'u harfu atfin amata ini fi'il madhi fi'il mudhari amata benar fi'il madhi amata yumitu amata fi'il madhi fa'ilnya Allah alha'u maf'ul bih mi'ata ini mi'ata dhorof ya Ustaz. Iya. Yeah. Ya. Amin mudhaf ilaih summa harfu atfin ba'atha fi'il madhi alha'u maf'ul bi. Qala fi'il madhi kam isim istifham labista fi labis. Ini kam isim istifham sebagai maf'ul bi ya. Oh, sebagai maf'ul bi ya. Sebagai maf'ul bi labista ini fi'il fi'il dan fa'il. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Fi'il fi'il madhi taknya fa'ilnya taknya fa'ilnya qala fi'il madhi labistu ini fi'il madhi fa'ilnya anak ya Ustaz yauman ini dhorof au harfu atfin ba'dho ini ini ma'tuf kan yauman au ba'dho ya, yaum ma'tuf ya ba'dho ya ma'tuf yaumin mudhof ilaih qala fi'il madhi bal harfu apa namanya bal itu sama huruf atof juga. Oh, huruf atof ya, huruf atfin labista fi'il madhi fa'ilnya anta fa'ilnya ta mi'ata dhorof amin mudhof ilaih alfa'u harfu atfin undur fi'il amr ila tu'ami jar majrur al-kafu mudhof ilaih al-wawu harfu atfin syarabi ma'tuf ke tu'ami al-kafu mudhof ilaih lam harfu jazm yatasanna fi'il mudhari majzum bilam al in al-ha'u ya al-ha'u maf'ul bih okay, ya. Al-wawu harfu atfin unzur fi'il amr. Oh itu tasannah ya tasannahu. Hanya asli. Oh hanya asli ya. Mm-hmm. Ya tasannah tapi fi'il mudhari betul ya Ustaz? Iya yeah, betul. Ya. Al-wawu harfu atfin unzur fi'il amr ila himari jar majrur al-kafu mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin al-lamu ini lamukai naja'ala fi'il mudhari fa'ilnya nahnu al-kafu mansubun bilamikai. Oh iya. Mansubun bilamikai al-kafu maf'ul bih ayatan maf'ul bih yang kedua lin nasi jar majrur. Al-wawu harfu atfin unzur fi'il amr ilal idhami jar majrur. Kaifa ini isim istifham. Idhami kaifa. Ini nun shizu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu ha maf'ul bih summa harfu atfin naksu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu ha mudhof ilaih lahma maf'ul bih yang kedua falamma ini dhorof tabayyana ini fi'il madhi tabayyana ya lahu jar majrur qala fi'il madhi a'lamu ini fi'il mudhari ya ininya fa'ilnya anna harfu nasbin wa taukidin Allah lafzul jalalah sebagai isim anna ala kulli jar majrur syai'in mudhaf ilaih qadirun khabarnya anna baik. Aw hal ra'aita ayyuhar rasul mithla alladhi marra ala qaryatin qad tahaddamat duruha wa khawat ala urushiha Faqala kaifa yuhyillahu hadhihi al-qaryata ba'da mautiha? Fa'amatahu Allahu 100 'amin thumma radda ilayhi ruhahu wa qala lahu kam qadara az-zaman alladhi labista maitan? Qala baqitu yawman aw ba'da yawm. Fa'akhbarahu bi annahu baqiya maitan 100 'amin wa amruhu an yanzura ila ta'amihi wa sharabihi wa kayfa hafadhahu Allahu min at-taghayyuri hadhihi al-muddata al-tawilata. Hadhihi al-muddata at-tawilata. Ya, betul ya, hadhihi al-muddata at-tawilata. Wa amruhu an yanzura ila himari. Bukan wa amru ya, wa amarahu. Oh, wa amarahu ya. Kan memerintahkan ya. Ya, ya. Wa amarahu an yanzura ila himarihi kaifa ahyahu Allahu ba'da an kana 'idhaman mutafarriqah wa qala lahu walinaj'alaka ayatan lin-nasi ay dalalatan zahiratan 'ala qudratillahi 'ala al-ba'thi ba'da al-mauti wa amarahu an yanzura ila al-'idhami kayfa yarfa'u Allahu ba'daha 'ala ba'din wa yasilu ba'daha bi ba'din thumma yaksuha ba'dal ilti'ami lahman thumma ya'idu fiha al-hayah falamma thumma yu'idu qaliya thumma yu'idu fiha al-hayata falamma tadhaha lahu dhalika 'iyanan i'tarafa bi'izmatillahi wa annahu 'ala bi'azamatillahi wa annahu 'ala kulli shay'in qadirun wa sara ayatan lin-nasi. Ataukah engkau melihat, wahai Rasul, seperti orang yang melewati sebuah desa yang rumah-rumahnya sudah hancur dan temboknya di atas atapnya. Maka mereka berkata, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah matinya. Kemudian Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian mengembalikan kepadanya ruhnya. Dan dia berkata kepadanya, berapa lama kamu mati? Dia berkata, saya mati 1 hari atau setengah hari. Dan Allah mengabarkannya bahwasanya Allah mematikan 100 tahun. Dan memerintahkannya untuk melihat kepada makanannya dan minumannya, bagaimana Allah menjaganya dari selama waktu yang panjang itu dan memerintahkan untuk melihat kepada keledainya bagaimana Allah menghidupkannya setelah dia sebelumnya hanyalah tulang belulang gitu ya yang bercecer yang berserakan mutafarriqah dan berkata kepadanya dan ya untuk kami jadikan itu untuk sebagai ayat atau tanda bagi manusia. Maksudnya sebagai dalil yang nyata atas kekuasaan Allah untuk menghidupkan setelah kematian dan memerintahkannya untuk melihat kepada Islam itu tulang ya, kepada tulang bagaimana Allah meninggikan sebagian darinya atas sebagian yang lain dan menghubungkannya, menyambungkannya sebagiannya dari dengan sebagian yang lain. Kemudian membungkusnya ba'dal iltiami ini dengan pokoknya dengan daging gitu ya Ustaz ya, membungkusnya dengan daging. Kemudian mengembalikan kepadanya kehidupan. Dan manakala dia melihat semua itu dengan mata kepalanya ya, iqtarofa bi, maka dia pun mengetahui keagungan Allah. Mengakui ya, dan iqtarofa itu mengakui. Oh, mengakui ya. Mengakui keagungan Allah dan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan menjadikan ayat apa pelajaran ayat bukti, ya, sebagai bukti bagi manusia. Manusia. Ya, menjadikan. Barakallahu fiik. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Atau lihatlah ya orang yang melalui suatu kampung sementara kampung tersebut itu runtuh ya. Jadi sudah runtuh. Tembok-temboknya itu di atasnya ada atapnya. Sudah terlihat runtuh. Kemudian dia pun mengatakan, Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da. Bagaimana Allah akan menghidupkan, ya akan membangun kembali kampung ini setelah kematiannya. Jadi dia meragukan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asa. Maka Allah pun mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya. Ya. Karena orang ini meragukan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengatakan, ya, jadi setelah dia melihat sebuah kampung yang sudah mati kampungnya, ya, tembok-tembok dan atap sudah runtuh, dia mengatakan bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali desa ini, ya, kampung ini. Maka Allah pun membuat ia mati. Selama 100 tahun, setelah 100 tahun, Allah mengembalikan ruhnya kepadanya dan ia pun hidup kembali. Kemudian terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang tersebut. Qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Allah berfirman, berapa lama kau mati? Kemudian orang itu menjawab, labistu yawman aw ba'da yawm. Aku mati hanya sehari atau setengah hari. Jadi yang dia rasakan itu cuma sebentar aja. Padahal dia telah Allah matikan selama 100 tahun. Qala bal labista mi'ata amin fa'udhur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Allah berfirman, bahkan kau telah mati selama 100 tahun, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu tidak berubah sama sekali. Ya. Jadi dia melewati sebuah kampung dengan keledai dan perbekalannya. Kemudian setelah 100 tahun dia dimatikan, Allah bangkitkan dia. Nah, dia melihat makanan dan minumannya sekalipun telah 100 tahun ya, itu masih tetap utuh, tidak berubah. Nah, ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Dan lihatlah kepada keledaimu, dan agar kami menjadikan engkau tanda yang nyata, bukti nyata bagi manusia. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Dan lihatlah kepada tulang belulang, maksudnya tulang belulang, jadi dia melewati kampung tersebut dengan keledainya. Kemudian baik dia, ya karena dia mati, keledainya tidak ngurus, maka keledainya pun mati. Jadi keledai yang tadinya hanya tinggal tulang belulang, karena bayangkan 100 tahun, ya, 100 tahun ini sudah habis dagingnya, sudah tinggal tulang belulang saja. Kemudian, kaifanu syizuha summa naksuha lahma. Bagaimana kami mengumpulkannya, kemudian kami balut dengan daging. Jadi keledai yang awalnya mati, tulangnya berserakan, kemudian Allah kumpulkan dan Allah hidupkan kembali keledai tersebut. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mampu menghidupkan dan mematikan ya, maka dia berkata a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Di tafsir ini memang tidak dijelaskan ya siapalah orang tersebut. Tapi hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Kalau Allah mampu menciptakan sesuatu dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk menjadikan ya yang tadinya sudah ada untuk diadakan kembali. Ini logika kita ya. Jadi kalau Allah saja bisa menciptakan bumi, langit, manusia dan seisinya yang ada di bumi dan langit dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan dari yang awalnya sudah ada menjadi ada lagi, ya. Ini untuk membuat orang-orang kafir Quraisy ya. Karena kafir Quraisy itu ketika awal-awal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, antara akidah Islam yang dibantah oleh mereka adalah keyakinan tentang adanya hari akhir. Karena bagi mereka, seseorang itu kalau sudah mati, sudah mati, selesai. Ya. Nama baiknya akan ikut bersamanya dalam kuburan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka menolak konsep ya kehidupan setelah kematian. Karena menurut mereka bagaimana caranya orang yang sudah mati lalu hidup lagi. Maka di antara bantahannya adalah ya kalau Allah yang mampu menciptakan kalian semua manusia dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, apalagi hanya membuat kalian yang awal ada untuk diadakan kembali. Ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akidah Sunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin bahwasanya akan datang suatu hari di mana semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai generasi terakhir itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk menghadapi al-hisab wal jaza. Untuk menghadapi perhitungan amalan mereka dan juga pembalasan atas amal-amal mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan amalan kebaikan kita dibandingkan timbangan amalan keburukan kita. Demikian materinya pada hari ini. Baik, enggak ada yang bertanya ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.